إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد معاشر المسلمين, kita sedikit mengutip apa yang berlalu untuk pembahasan yang hari ini dari keterangannya, yaitu pada hadis yang sahih ya, dari Anas. Qala sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Jadi Nabi pernah dilukai pada perang Uhud. Kemudian Nabi berkata, qala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum? Bagaimana bisa beruntung mereka yang melukai nabi mereka? Kemudian Allah menurunkan satu ayat yang di situ berisikan tentang teguran kepada nabi. Laisa laka min al-amri syai. Tidaklah bagimu dari urusan itu sesuatu pun. Banyak nabi mengatakan tidak akan beruntung orang yang melukai nabinya. Artinya orang yang melukai nabi itu walaupun dari golongan kafir itu ada harapan untuk mendapatkan apa? Hidayah. Maka Allah menegur kalimat-kalimat seperti itu tidak sepantasnya keluar. Nah, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan kita tahu bahwa nabi itu sering mendoakan apa? Hidayah. Nanti akan dijelaskan oleh apa? Beliau, dan kita nukil dari ucapan Syekh Utsaimin, dari ucapan ini pula. Kalau ada waktu yang cukup di hari ini. Tapi kita masuk ucapan yang sudah kita jelaskan beberapa kalimat, kita hanya menukil bagaimana yang kemarin kita membaca hadisnya, pokoknya. Sekarang kita langsung ke Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, wa rubaiyah, rubaiyah, ini masalah gigi yang patah itu, sujak itu, melukai wajah Nabi dan ada gigi yang patah. Yaitu bifatira wa takhfif liya, dibaca ar-rubaiyah, wahia kullu sinin ba'da thaniyah. Setiap gigi setelah gigi yang berpasangan. Itu dua gigi yang berpasangan, setelahnya apa mas? Gigi apa namanya? Taring ya. Gigi apa namanya? Taring, itu rubaiyah. Habis taring baru geraham. Jadi rubaiyah itu tetap taring, gigi taring. Apa nama itu mas? Taring pada manusia ada gak? Ada ya itu. Iya. Jadi dua gigi bawah, dua gigi atas, setelahnya apa? Gigi taring ya. Itu maksudnya. Itu gigi yang patah dari Nabi SAW itu gigi itunya. Ya, di perang Uhud saat itu. Walil insan arba'u rubaiyat. Dan manusia itu berkata An-Nawawi bahwa bagi manusia itu ada empat gigi taring. Betul ya? Dua atas, dua bawah. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz rahimahullah, wal murad annaha kusirat, bahwa gigi rubaiyah, gigi taring itu, giginya Nabi itu patah. Di saat perang Uhud itu patah. Ya. Dia sebutkan orang-orang yang melukai Nabi ya, sudah disebutkan kemarin, di perang Uhud dari kalangan apa? Kafirin. Dan mereka semuanya akhirnya masuk apa? Islam. Ya. Fadahaba minha falakah. Ya, hilang daripadanya dan patah, maka kemudian patah. Walam tuqla min asliha, tetapi tidak tercabut dari akarnya, patah. Jadi gigi Nabi yang gigi taring itu patah, tidak sampai tercabut dari akarnya. Rasanya gimana mas, gigi patah sama gigi yang dicabut, sakit yang mana? Nah, yang cabut juga sakit. Wah, ini ada dua pendapat. Ya. Aku tanya bagi orang yang patah apa siapun buh. Ya. Qala Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, wa fi hada, di dalam hadis ini, ya, wuku'ul isqam wal ibtila bil anbiya salawatullah wassalamu alaihim. Di dalam hadis ini ada sesuatu yang terjadi. Itu terjadinya sakit dan adanya ujian kepada para nabi, semoga Allah memberikan salawat dan salam atas mereka semuanya. Liyanalu jazilal ajr wassawab. Agar supaya para nabi itu mereka mendapatkan besarnya pahala dan balasan. Walitu'raf al-ismu ma asobahum atau al-umam ma asobahum wa yata'assaw bihim, agar supaya diketahui oleh umat-umat apa yang tertimpa kepada para nabi dan mereka bisa mengikuti apa yang tertimpa pada dari para nabi tersebut, mengikuti, mengambil suri tauladan. Ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dari peristiwa Nabi SAW pada perang Uhud. Qala al-Qadi, berkata al-Qadi rahimahullah, itu Qadi bin al-Ayyad atau Iyad, maksudnya demikian. Waliyu'lam annahum minal bashar, dan juga hikmahnya agar mereka mengetahui bahwa Nabi itu seorang manusia biasa yang bisa seperti itu terjadi padanya. Tusibuhum mihnud dunya, tertimpa mereka dari ujian dunia, cobaan-cobaan dunia. Wa yutra ala ajzamihim, dan tertimpa atas jasad-jasad mereka pula. Ma yatra ala ajzamil basar, yang tertimpa pula pada anggota-anggota badan manusia biasa. Liyutaqan atau liyutayaqan annahum makhlukun warbubun, dan agar juga mereka yakin bahwa nabi itu adalah dari makhluk-makhluk pula yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuftatan bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat, agar mereka pun tidak terfitnah dengan apa yang tampak di atas tangan-tangan para anbiya dari mukjizat-mukjizat, suatu yang di luar kebiasaan. Mukjizat itu ucapan umumnya apa-apa yang di luar kebiasaan. Kok umumnya kerikil loh bisa berzikir, kerikil di tangan nabi itu bisa berbicara. Kan berarti keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan. Air bisa terpancar dari tangan Nabi SAW. Berarti keluar dari apa? Kebiasaan. Namanya mukjizat. Itu namanya mukjizat itu keluar dari apa? Kebiasaan adat. Ya. Tapi tidak semua keluar dari kebiasaan adat, keluar dari mukjizat semua. Lihat dari mana? Dari syaitan atau dari Allah? Dari syaitan ya, bukan mukjizat namanya. Ya. Baik. Kemudian, wayulabbas atau wayulabbis asyaitan min amrihim ma labbasahu alan nasara wa ghairihim intaha. Yang syaitan telah membelokkan dari urusan mereka apa yang telah membelokkannya atas orang-orang Nasara dan selain orang Nasara, yang syaitan telah membelokkan mereka, yaitu orang Nasara menganggap nabinya sebagai apa? Tuhan, karena sudah melihat mujizat yang begitu keanehan mujizat, akhirnya mereka mengatakan nabinya apa? Tuhan. Karena Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang mati, mujizat di luar kebiasaan manusia, tapi perkara yang luar biasa. Membuat burung itu tinggal dikasih dengan tanah, ditiup, selesai, terbang burungnya. Coba orang yang buta dari lahir, akma, buta ya, itu bisa disembuhkan dengan sekali sentuhan. Kemudian orang yang berpenyakit apa? Lepra, abros apa penyakit, belang-belang itu bisa sembuh. Nah, itu mujizat-mujizat itu agar manusia tahu, tidak terfitnah. Justru terfitnah kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai apa, Mas? Tuhan atau anak Tuhan minimal. Itu yang disebutkan oleh orang-orang dari kalangan apa? Nasara. Ya. Ya, kita berlindung, jangan sampai kita terfitnah dengan mujizat-mujizat yang ada pada Nabi. Atau dengan Nabi Muhammad SAW yang memiliki mujizat. Kemudian kita mengangkat Nabi di atas sesuatu yang tidak pantas. Ya, di atas apa yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kultu, aku katakan, yakni minal gulu wal ibadah. Dari bentuk berlebihan dan ibadah kepadanya. Jadi mujizat itu kemudian menjadi orang itu gulu dan beribadah kepada para nabi. Qauluhu yauma Uhud, pada hari perang Uhud. Uhud adalah huwa jabalun ma'ruf. Jabal, gunung yang ma'ruf, yang diketahui oleh kita. Kanat indahu al-waqa'ah al-mashhurah. Yaitu pada saat itu dahulu terjadi sesuatu yang telah dikenal. Itu Mas, perang apa? Uhud. Itu Jabal Uhud. Wa udifat ilaih, disandarkan kepada nama apa? Gunung. Perang namanya apa? Perang Uhud. Disandarkan. Qauluhu kaifa yuflih qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana bisa beruntung kaum yang melukai, mereka melukai nabi mereka. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan dalam riwayat ini, yaitu wa kasaru ruba'iyatahu wa adamu wajahahu. Mereka mematahkan gigi taringnya Nabi SAW dan mereka melukai wajahnya Nabi SAW. Ini tambahan dari Imam Muslim, hadis yang ada. Dan tentunya tambahan dari orang yang thiqah menambah faedah ilmu. Itu kaidah dalam hadis. Ketika datang hadis berikutnya itu sahih, maka menambah faedah ilmu dari penambahan tadi. Qauluhu fa'anzalallah. Maka Allah pun menurunkan ayat dalam masalah ini. Ketika Nabi mengatakan tidak akan beruntung kaum yang melukai Nabi mereka. Kemudian Nabi dalam riwayat lain berdoa di dalam apa Mas? Kunutnya. Itu melaknat orang-orang kafir tadi, menyebutkan satu persatu namanya. Kemudian turun ayat ini pula. Bahwa tidak ada urusanmu, tidaklah bagimu dari urusan itu sesuatu apapun. Itu tentang ayat ini turun menegur Nabi SAW. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam masalah ini insyaAllah. Qala Ibnu Atiyah rahimahullah, kana Nabi SAW lahiqahu fi tilkal hal ya'sun min falahin kufarin Quraisyin. Dahulu Nabi SAW itu mendapati pada keadaan itu keterputusasaan dari kemenangan apa? Kufar Quraisy. Jadi mendapati dari wajah beliau itu ada tampak keterputusasaan dari kemenangan apa? Kafir Quraisy. Faqila lahu bisababi dzalik. Dan dikatakan pula ada sebabnya karena laisa lakamil amri syai, turun ayat ini. Ai awaqibul umur biyadillah. Ayat ini menerangkan bahwasanya akibat-akibat suatu urusan itu di tangan Allah. Akibat-akibat suatu urusan itu di tangan Allah. Jadi umpamanya Nabi dilukai. Maka ketika Nabi dilukai, akibat dari urusan itu di tangan Allah. Apakah orang kafir itu tidak beruntung? Apa orang kafir itu mendapatkan hidayah? Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kemudian famdi anta li sya'nik. Maka teruskanlah kamu dengan keadaanmu. Jadi kamu enggak usah dalam ayat ini menegur Nabi SAW untuk terus jalani apa yang kamu ada padanya. Wadum ala doa li rabbik, dan teruskanlah doa kepada Rabbmu. Badum itu damah. Terus berdoa kepada Rabbmu. Ya. Ini makna ayat apa? Laisa laka minal amri syai. Kemudian, qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, laisa laka minal amri syai fi ibadi. Maksudnya pada hamba-hambaku tidak ada bagimu dari suatu urusan sedikit pun pada hamba-hambaku. Itu tafsir yang lain. Illa ma amartuk bihi fihim, kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu dengannya pada mereka. Kita selesai dari pembahasan ini, akan melanjutkan keterangan dari hadis yang lain dari peristiwa ini pula, dalam riwayat yang lain pula. Baik. Ma'asyiral muslimin, kita baca ucapan musannif dengan membawakan hadis yang lain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa fihi, dan padanya, an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, wa fulanan, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan, ba'dama yakul, setelah beliau mengucapkan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, fa anzalallahu laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu dari urusan itu sesuatu apapun. Jadi Nabi itu pernah berdoa melaknat fulan dan fulan di dalam sholat subuhnya, yaitu setelah mengucapkan sami Allah liman hamidah pada rakaat yang kedua, rakaat yang terakhir. Jadi setelah menjawab sami Allah liman hamidah Rabbana walakan hamd, kemudian membaca doa, itu doa kunut namanya. Ya, kunut nazilah tentunya, karena Nabi melakukan di beberapa sholat selain sholat ini. Taib, kita akan baca beberapa ucapan pensyarah. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, yada'u ala Sofwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan nama-nama itu, nama-nama kufar. Itu diantaranya Sofwan ibnu Umayyah dan Suhail ibnu Amr. Wal Haris ibn Hisham, disebutkan nama satu persatu. Ya. Fanazzalat laisa laka minal amri syai. Kemudian Allah menurunkan ayat ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah keterangan. Qauluhu wa fihi, yaitu fihi ai fi sahih al-Bukhari. Wa fihi artinya di dalam kitab sahih Bukhari, rawahu An-Nasa'i, dan juga dalam riwayat Imam Nasa'i. Qauluhu an ibni Umar. Ibnu Umar huwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabiyun jalilun, sahabat yang mulia. Syahidalahu Rasulullah sallam bisalah. Ya. Nabi mempersaksikan dia dengan kebaikan-kebaikan. Saya tidak paham kalau dibaca silah, berarti kita menerjemahkan yang kedua. Yaitu dia berperang bersama Nabi SAW dengan pedang. Walalam dua mana ini sedikit agak berbeda. Kalau dibaca silah, pedang, kalau dibaca sholah, kebaikan. Dan syahidah bisa bermakna persaksian. Rasulullah SAW bersaksi, baginya apa? Bagi dia seorang yang jujur, seorang yang soleh, orang yang baik. Atau bisa jadi dia syahidah artinya berperang, ya, untuk Nabi SAW itu dengan pedang. Wallahualam shawab. Ya. Mata sanah 73 fi akhiriha. Beliau meninggal yaitu pada tanggal pada tahun 73 Hijriah. Di akhirnya, di akhir dari tanggal dari tahun 73 ini. Au fi awal alati taliha, atau pada yang awal yang setelahnya, yaitu mungkin 74 di awalnya. Tahun 74 apa? Hijriyah. Berarti beliau meninggal cukup lama setelah meninggalnya Nabi Salam. Nabi meninggal pada tanggal berapa? Pada tahun berapa? 10 Hijriah di kota Madinah. Nah, kalau dia 73 Hijriah berarti 63 tahun setelahnya, ya. Karena beliau memang masih anak-anak. Ketika Nabi masih hidup itu, beliau masih anak-anak. Ya. Taib. Wa qauluhu atau qauluhu annahu sami'a Rasulullah SAW. Bahwasanya Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW itu berucap, hadal kunut ala haulai. Yaitu kunut yang dilakukan Nabi ini atas orang-orang itu, para kufar. Ba'dama sujja wa kusirat rubaiyatuhu yauma Uhud. Setelah Nabi SAW itu dilukai, dipatahkan gigi taringnya pada hari Uhud. Nabi membaca doa ini, melaknat nama-nama tadi dalam sholat subuhnya. Wa qawluhu Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat rahimahullah, aslul la'an, asal kalimat la'an itu artinya punya makna at-tardu wal iba'at minallah, yaitu diusir dan dijauhkan dari Allah, yaitu dari rahmat Allah. Wa minal khalqi, kalau la'nat itu dari hamba-hambanya, dari makhluk, bermakna as-sabbu wa du'a, yaitu celaan dan doa kejelekan. Paham ya? Jadi kalau laknat itu dari Allah, laknatullah maunya. Berarti maksudnya dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Tapi ada seorang mengatakan laknat fulan kepada fulan. Laknat si fulan kepada si fulan. Berarti maksudnya apa? Mencela atau mendoakan kejelekan. Kemudian wa taqaddam kalamu Syekhul Islam, dan telah berlalu ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qauluhu fulanan wa fulanan, fulan dan fulan. Yakni dalam riwayat lain dikatakan apa? Safwan Ibnu Umayyah. Juga Suhail Ibnu Amr. Juga Al-Haris Ibnu Hisham. Kama bayyanahu fi riwayat al-atiyah. Sebagaimana akan datang penjelasan ini pada riwayat yang akan datang. Yang berikut ini. Jadi nama-nama itu disebutkan oleh Nabi dalam doanya. Wafihi, menurut pendapat Syekh di sini, nanti kita akan membaca pendapat dari Syekh Soleh atau Muhammad bin Soleh Utsaimin. Ya, ini kalau beliau berpendapat, wafihi dalam peristiwa hadis ini, jawazu du'a alal musyrikin bi'ayanihim fi sholah. Itu menurut pendapat beliau, bolehnya berdoa atas orang-orang musyrik dengan pribadi-pribadi mereka, menyebut nama-nama mereka di dalam sholat. Wa anna dalik la yaduru sholah. Yang demikian tidak membatalkan sholat. Menyebutkan nama-nama orang dalam doa dalam sholat, itu juga menunjukkan tidak membahayakan sholat. Maksudnya, panjenengan mau sholat, mau ruku, sujud, doa terakhir menyebutkan nama-nama orang tertentu. Ya Allah, ya, berikan hidayah kepada siapa? Fulan namanya disebutkan dalam doa, dalam sholat. Tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Maksudnya bukan termasuk kalam manusia di dalam sholat, bukan. Karena doa itu ditunjukkan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kalimat itu ditujukan kepada manusia, baru kalam manusia. Contoh misal, orang sholat, masuk badannya kalam manusia. Maksudnya kalam orang yang sholat tadi ditunjukkan kepada manusia yang lain. Maksudnya ada manusia di sampingnya, dia lagi sholat, mundur-mundur sana. Nah, dia berbicara dengan tujukan kepada manusia ini. Nah, itu baru kalam. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, itu bukan masuk kalam manusia maksudnya. Ya, semuanya kalam manusia, kamu berucap kalau manusia. Yang satu arah pembicaranya kepada orang ini, yang satu kepada siapa? Allah. Itu tidak masuk. Dipahami? Ya. Itu patokan kalam manusia di dalam sholat. Ya, ucapan manusia dalam sholat. Yang membatalkan apa? Sholat. Ya. Kemudian ada orang lewat. Ujo. Nah, berarti dia itu ucap kepada siapa? Kepada manusia. Paham gak? Ya. Seperti mamanya, itu misal. Orang salah dalam sholat. Apa yang diucapkan kita, Mas? Subhanallah. Maha suci Allah. Kalau kita membenarkan, kita baca ayatnya. Yang salah. Atau yang mau kita yang membenarkan apa yang dia salah, kita ucapkan kalimat yang ada dalam kalimat yang kita ingin benarkan dia. Apa? Dengan biharfu ta. Dengan huruf ta, mamanya. Pokoknya dia bacanya satu huruf, dia baca ta, begitu. Tapi yang satu, salah itu. Dia mengatakan, ya akhi, biharfi ta, bukan ta. Nah, ini sudah masuk kalam manusia. Paham itu? Maka dia cukup baca ayat saja. Maksudnya ayatnya itu ta, ya dia baca ta, ayat dengan bacaannya. Paham gak? Itu namanya patokan kalamunas dan bukan kalamunas dalam sholat. Ya kalau bahasa Indonesia-nya, eh akhi, hei, dengan huruf ta, bukan ta. Nah, itu begitu. Itu sudah berarti dia tunjukkan kepada apa? Kepada manusia itu. Tapi kalau dia baca ayat, enggak apa-apa. Baca ayat. Baik. Kemudian, qauluhu ba'dama yakul sami Allahu liman hamidah. Itu Nabi mengatakan dengan kalimat sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat rahimallahu ai ajaballahu hamidahu wa taqabbalahu. Dalam keterangan di sini bahwa Allah menjawab orang yang memujinya dan Allah menerimanya. Wa qala Suhaili, berkata Suhaili rahimallahu, maf'ul sami mahduf. Objek dari kalimat sami'a, kata kerja sami'a, mendengar, itu dihapus di situ, tidak ditulis, tidak dibaca. Li'anna sam'a muta'allikun bil aqwal wal aswat. Karena yang namanya mendengar itu berkaitan dengan apa, Mas? Ucapan dan suara. Kalau antum mendengar berarti apa? Ada yang berucap, ada suaranya. Itu namanya apa? Mendengar. Maka berkata dari Suhaili bahwa dalam kalimat sami Allahu liman hamidah ini, bahwa kalimat sami itu kata kerja, ada maf'ul objek yang tidak ditulis di situ. Ya. Duna ghairiha, tanpa selainnya. Yaitu maksudnya yang namanya suara, yang namanya dengar itu suara, begitu. Falam ya. Tu'din bima'na zaid. Itu lam di situ bermakna tambahan, liman. Ya maksudnya. Tambahan. Wa huwa al-istijabah lis-sami. Yaitu memberikan jawaban kepada lis-sami, kepada pendengar, kepada pendengaran. Fajtama'a fil kalimah al-ijaz. Maka kemudian berkumpul pada kalimat yang berisikan tentang kiasan. Wa dalala ala zaid, maka itu menambahkan kepada tambahan makna, wa huwa al istijabah liman hamidahu, Allah menjawab dari orang yang memujinya. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, ma maknahu, apa yang ada pada makna kalimat sami Allah liman hamidah, yaitu uddi. Maksudnya sami Allahu liman hamidahu bilam al-mutadammanah makna istijab lahu, yaitu makna uddi, yaitu Allah menjawab baginya. Wala hatfa hunaka, tidak ada yang dihapus, kata Ibnu Qayyim. Wa inama huwa mutadammanun, kalimat itu kalimat yang dikandunginya. Jadi tidak ada yang dihapus. Ya itu sudah seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Dari pendapat berbeda dengan apa? As-Suhaili. Ini dalam masalah bahasa Arab ya. Baik. Qauluhu Rabbana walakal hamd. Ya. Ya Rabb kami, bagimu pujian. Fi ba'di riwayat Al-Bukhari, pada sebagian riwayat Imam Bukhari, bi isqatil wawi, dihilangkan huruf waw. Berarti dibaca apa, Mas? Rabbana lakal hamd. Riwayatnya sahih. Atau riwayat yang ada kita baca, Rabbana walakal hamd. Dengan waw. Sama riwayatnya, semuanya sahih. Semuanya boleh dipakai. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid Al-Hanafi. Qala Ibnu Adaqiq Al-Aid Al-Hanafi. Ka'anna isbataha dalun ala makna Zaid. Maka seolah-olah penetapannya menunjukkan kepada makna tambahan. Li'annahu yakunu takdir. Maka keadaan takdirnya, kira-kira yang ditambah itu apa? Rabbana istajib. Kali itu. Fayastamilu ala makna doa wa makna al-khabar. Maka dengan adanya tambahan takdir istajib, maka mencakup kepada makna berdoa dan juga makna al-khabar, itu pemberitaan. Ya. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walhamdu diduddam. Kalimat alhamdu pujian itu lawannya apa, Mas? Celaan. Betul enggak? Nah, kalau alhamdu lawannya celaan, pujian lawannya apa? Celaan. Betul. Baik. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud. Sedangkan pujian itu terjadi pada kebaikan-kebaikan zat yang dipuji. Mahmud. Ma'al mahabbalah, berserta dengan mencintai zat yang dipuji tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kama anna dham, sebagaimana lawannya celaan, yakunu ala musawiihi ma'al bughdilah, yaitu terjadi pada kejelekan-kejelekan bersamaan dengan kebencian kepada kejelekan tadi. Ini keterangan tentang kalimat alhamdu, itu pujian. Wa qada qala Ibnu Qayyim, demikian pula berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa farraqa bainahu wa bainal madh, dan adanya makna yang berbeda antara makna alhamdu dan makna apa, Mas? Al-madhi. Ada dua kalimat, Mas. Alhamdu, al-madhu, al-madh. Punya perbedaan. Apa itu? Bi annal ikhbar an mahasinil ghair imma ayakuna ikhbaron mujarradan an hubbin wa iradatin au yakuna makrunan bihubbihi wa iradatihi. Kalau kalimat alhamdu ini maknanya, Mas, itu pemberitaan dari sesuatu yang baik dari yang lain. Bisa jadi bentuknya itu hanya pengkabaran semata-mata saja dari mencintai dan berkeinginan. Ada juga pengkabaran tentang yang dipuji tadi bersamaan dengan mencintainya dan menghendakinya. Maksudnya begini, kalau al-madah itu hanya sekedar pemberitaan bahwa dia zat yang dipuji, tapi tidak ada makna bersamaan dengan mencintainya. Tapi kalau dikatakan, Mas, alhamdu, berarti ada yang dipuji dan dicintai. Dari pujian itu kemudian mencintai zat yang dipuji. Itu perbedaannya antara al-madah dan apa? Alhamdu. Fa in kana al-awwal fa huwa al-madhu wa in kana tsani, apa, Mas? Wa huwa alhamdu, yaitu tadi Anda sudah terangkan tadi. Ya, falhamdu ikhbarun an mahasil al-mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi. Maka kalau disebut alhamdu, itu pemberitaan atau pengkabaran dari kebaikan-kebaikan yang dipuji bersamaan dengan mencintainya, memuliakannya dan mengagungkannya. Itu kalau alhamdu. Walihada kana khabaron yatadhamman al-insya. Oleh sebab ini, pengkabaran ini mengandung makna al-insya. Bi khilafil madah, berbeda dengan kalimat al-madhu, fa innahu khabarun mujarrad, pengkabaran saja. Pengkabaran tentang yang dipuji, tapi tidak ada bersamaan dengan dicintai, dimuliakan maupun diagungkan. Jadi Allah itu apa, Mas? Alhamdu. Kalimat alhamdu diserahkan kepada Allah. Karena memang Al-Mahmud yang dipuji bersama dengan apa, Mas? Kecintaan, memuliakannya dan mengagungkannya. Sekarang mamanya antum memuji sang raja. Mas, Mas. Antum memuji sang raja. Apakah bersamaan dengan memuji itu ada keharusan untuk antum itu memuliakan, mencintainya dan mengagungkannya? Belum tentu. Kadang-kadang hanya memujinya saja. Terhadap apa? Seorang raja. Tapi belum tentu bersamaan dengan apa? Mencintainya, mengagungkannya, memuliakannya, belum tentu. Bagaimana? Seperti mamanya ada orang memuji orang lain. Masya Allah, orang itu luar biasa. Tapi semata-mata pengkabaran saja. Tapi tidak ada rasa mencintainya atau memuliakan. Tidak, hanya orang itu Masya Allah luar biasa. Tanggi, ini beda. Makanya kalimat Al-Mahmud, kalimat Alhamdu itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala al-qail, berkata seorang. Fal-qail idha qala. Maka seorang apabila berkata. Alhamdulillah. Au qala rabbana walakal hamd. Tadamman kalamuhu al-khabar an kulli ma yuhmaduhu alaihi ta'ala. Yaitu mengandung ucapannya pemberitaan dari setiap apa yang dipuji atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismin jami'in muhit mutadamminin li kulli fardin min afradil jumlah al-muhaqqaqati wal-muqaddarati. Maka dengan nama yang mencakup, yang meliputi, yang mengandung kepada setiap pribadi, dari pribadi-pribadi secara keseluruhan yang pantas, yang telah diukur. Wadhalika yastalzim isbatu kulli kamali yuhmad alaihi rabbil alamin. Oleh sebab itu, mengharuskan, menetapkan seluruh kesempurnaan yang dipuji atasnya, yaitu Rabb semesta alam yang maha tinggi. Walihada la tasluh, oleh sebab ini tidak boleh, tidak pantas. Alaihi al-lafdu ala hadal wajah. Tidak pantas ya lafaz itu dengan sisi seperti ini, yaitu kalimat al-madhu, tetapi al-hamdu yang pantas bagi Allah apa? Walakal hamdu, bukan walakal madhu. Paham ke? Ya. Wala tambagi illa liman hada sya'nu, dan tidak pantas kecuali bagi yang memiliki keadaan ini. Wahuwa al-hamid al-majid. Yaitu siapa, Mas? Al-hamid wal-majid. Ya, yang maha terpuji, yang maha mulia. Baik. Wafi, dalam hadis ini pula, at-tasri bi'anal imam yajma'u baina tasmi wa tahmid. Nah, ini juga pelajaran fikih. Masuk padanya juga. Di sini ada suatu yang jelas bahwa imam yang sholat menjadi imam itu menggabungkan kalimat at-tasmi wa tahmid. Bahwa qaulu Syafi'i wa Ahmad, ini bukan pendapat dari Imam Syafi'i dan Ahmad, wa khalafa bidzalika Malikun wa Abu Hanifah, dan menyelisih dua pendapat ini dua orang juga imam, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Qala, faqala, maka keduanya berkata, Imam Malik dan Imam Nifa, ala yaktasiru ala sami' Allah liman hamidah. Itu cukup seorang imam itu mengucapkan sami' Allah liman hamidah. Paham, Mas? Tidak perlu banyak Rabbana walakal ham. Ini maksudnya kalau seorang imam itu membaca apa? Sami' Allah liman hamidah. Cukup bagi pendapat Abu Hanifah sama Imam Malik. Bagi Imam Syafi'i dan Ahmad, seorang imam wajib mengucapkan dua kalimat. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini menurut apa? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Qauluhu wa fi riwayah, dalam satu riwayat, yada'u ala Safwan ibni Umayyah. Nabi berucap doa itu menyebutkan nama orang. Sufyan ibni Umayyah, wa Suhail ibni Amr, wal Haris ibni Hisham. Wa dalika li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. karena mereka itu para pemimpin kaum musyrikin pada perang Uhud. Sufyan ibn Umayyah, Al-Haris ibn Hisham, dan satu lagi mas, lupa, Suhail ibn Amr. Saya sambil menghafal, ya, sambil menghafal. Ayo, karena disebutkan tiga kali, kalau belum hafal-hafal, tadi disebutkan pertama, kedua, ketiga ini. Ya, baik. Hum diantara mereka pula, kepala-kepala pemimpin musyrikin itu juga diantaranya Abu Sufyan ibnu Harb. Masya Allah. Masuk Islam enggak? Masuk setelahnya. Ya, Abu Sufyan yang selama itu masih Islam. Abu Sufyan bin Harb. Ya. Famastujibalahu fihim. Maka tidaklah dijawab darinya Sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Artinya Allah tidak menjawab, tidak mengabulkan doa daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa di kunut di waktu apa? Subuh. Tidak jawab. Bahkan Allah menurunkan bal anzalallahu azza wa jalla laisa laka minal amri syai au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Ayatnya jelas ya. Tidaklah bagimu dari urusan itu suatu apapun, atau mereka, atau Allah menerima tobat mereka, atau Allah mengadab mereka, itu bukan urusanmu. Itu maksud dari ayat ini. Ya. Kemudian dikatakan fataba alaihim wa aslamu wa hasuna islamuhum. Masya Allah. Maka kemudian mereka-mereka ini, para tokoh-tokoh di perang Uhud dari kalangan musyrikin ini, mereka diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian mereka Islam dan baik keislaman mereka. Sufyan bin Harb, Islamnya jadi baik dan seterusnya. Ya, jadi demikian. Kalau orang masih hidup itu, memang begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang masih hidup itu, jangan dilaknat secara khusus dulu. Dijauhkan dari rahmat Allah. Tidak boleh. Tetapi, apa mas? Secara umum boleh. Nah, Allah melaknat kaum musyrikin yang memerangi Islam. Ya, itu boleh. Tapi kalau meminta hidayah lebih baik lagi. Maka di sini, Nabi ditegur dengan ayat ini. Ya. Insya Allah akan dikomentari oleh Syekh Utsaimin dalam penjelasan beliau pula dalam kitab Kitab Tauhid. Kita akan bacakan kalau ada waktu. Baik, saya selesaikan dulu ucapan ini biar tersambung dulu ya. Baik. Wa fi hadza kulluhu, maka dalam masalah ini seluruhnya, makna syahada an la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Alladzi lahul amru kulluhu, yaitu yang bagi Allah itu urusan seluruhnya, urusan masalah orang itu dapat hidayah atau celaka itu urusan Allah. Paham ya mas? Ya. Kemudian yahdi man yasha bifadlihi wa rahmatihi. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya. Wa yudillu man yasha bi adlihi wa hikmatihi, dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dengan apa mas? Keadilan-Nya dan hikmah-Nya. Hikmahnya apa? Keadilannya ada di situ. Fa huwa al-mustahiq ayyubad wahdah. Dialah Allah yang berhak diibadai saja. Wa fi hadza minal hujaji al-barahin, dan dari ini pula ada hujah-hujah dan bukti-bukti. Ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu ubadul kubur fil auliya as-salihin. Juga ada bukti-bukti dan hujah-hujah, dalil-dalil yang menerangkan tentang kebatilan apa yang menjadi keyakinan para penyembah kubur pada orang-orang soleh, aulia-aulia yang soleh, bal fi tawagit, bahkan dalam masalah togut-togut, man annahum yang fa'una man da'ahum, yang orang yang sesungguhnya mereka memberikan manfaat bagi orang yang berdoa kepada mereka. Wayamnauna malada buhmahum, dan juga mencegah orang yang memberikan mara bahaya kepada mereka. Artinya sesuatu yang mereka kerjakan dari ahli kubur itu, keyakinan-keyakinan mereka ini tidak benar dari apa yang disebutkan di sini. Fa subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab, maka maksudnya Allah orang yang bisa bisa membedakan antara mereka dan di antara orang yang memahami kitab. Wa dzalika adluhu subhanahu, dan demikian itu merupakan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dialah yang memisahkan antara seorang dan apa? Hatinya. Ya, wa bihil haulu wala wal quwwatu, dan dengannya kekuatan dan apa Mas? Daya dan upaya. Dan dengannya apa? Daya, upaya dan kekuatan. Baik. Karena ucapan ini selesai, kita tidak menyambung dulu karena kita akan menukil sedikit ucapan dari Syekh Utsaimin dalam hal larangan ayat ini kepada Nabi yang melaknat orang per orang dalam doanya. Kita baca sedikit, mudah-mudahan waktunya cukup dan insya Allah cukup. Juga dalam penjelasan tentang kitabut tauhid, tapi dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ala kitab tauhid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, terkadang kita ngambil karena biar lebih lengkap dalam masalah ini, karena ada masalah-masalah yang terkadang perlu dijelaskan berkaitan dengan apa? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berdoa. Kata beliau, masalah hal ladzi naha ani Rasul sallallahu alaihi wasallam addu'a au la'anal muayyanin, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang doa atau melaknat orang per orang, person? Al jawab, al manhiu anhu, jawabnya dilarang daripadanya, tidak boleh. Huwa la'an al kufar fi du'a ala wa ala wajhi ta'yin, yaitu maksudnya melaknat orang kafir dalam doa atas sisi mentakyin, menyebutkan satu persatu nama orang itu. Amma la'anahum umuman, adapun melaknat orang kafir secara umum, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ya. Karena ada riwayat laqad sabata an Abi Hurairah, telah sabit datang dari Abu Hurairah, annahu kana yaqnutu, Nabi SAW dulu kunut berdoa, wa yal'an al-kuffarah, Nabi melaknat orang-orang kufar umuman secara umum. La ba'sa bi du'aina ala kafir bi qaulina, maka tidak mengapa kita mendoakan orang kafir dengan ucapan kita, contohnya Allahumma arih al-muslimin minhu, dan seterusnya. Yang penting doa itu diucapkan melaknat orang kafir siapa Mas? Umum. Kemudian berikutnya tambahan beliau, kalau yang dikatakan oleh penulis ini hadza gharib, ini suatu yang asing. Fa in arada al-muallif rahimahullah anna hadza amrun waqa'un, kalau dikatakan oleh yang diinginkan oleh muallif ini merupakan perkara yang terjadi, thumma naha anhu, maka kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau dibawakan oleh penulis itu, perkara itu ada, terjadi, tetapi kemudian Nabi melarangnya. Fala iskal, maka tidak ada sesuatu yang diiskalkan. Di apa Mas ya? Di apa ya? Sulit dipahami gitu, bukan. Wa in arada annahu yustafad, bahwasanya kalau dia menginginkan untuk mengambil faedah min hadza dari pembicaraan ini, jawazu la'nil muayyan fil kunut abadan, maka kalau menurut musannif ini bolehnya seorang itu melaknat secara ta'yin orang person-person di dalam salat, di dalam kunut seterusnya. Fa hadza fihi nadhar, maka ini padanya ada pembicaraan. Li'anna Nabi sallam naha an dzalik, karena Nabi SAW itu melarang yang demikian itu. Jadi maksudnya gini, Kalau seandainya penulis tadi mengatakan fihi bolehnya berdoa secara person, melaknat person-person dalam sholat itu boleh, maka yang dimaksud itu bukan abadan, artinya pada saat yang terjadi di saat itu. Dan setelahnya Nabi pun telah melarangnya, tidak boleh. Berdasarkan ayat yang turun, menegur Nabi SAW, dan orang-orang yang dilaknat Nabi itu ternyata semuanya masuk Islam, dan Islamnya apa? Baik. Itu yang menjadi pembicaraan kita, ucapan dari Syekh Semin ini, terakhir untuk kita selesai dari pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Barakallahu fikum. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Islamnya baik semua. Insyaallah. Terus ya, ini Ustaz, yang dulu para sahabat tapi habis Quran itu pembunuhnya itu juga sama. Itu maka itulah sebab larangan Nabi di situ. Jadi ayat ini berhubungan dengan yang ini, yang itu peristiwa yang Nabi kemudian ditegur oleh Allah, kemudian Nabi melarangnya, tidak boleh. Ada lagi peristiwa yang lain, tentang hafid Quran yang sampai 100 hafid Quran yang terbunuh. Nabi sangat sedih saat itu. Ya, terbunuhnya. Iya, iya. Juga. Kalau itu ceritanya saya nggak tahu, tapi Nabi juga melaknat Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Sebutkan pimpinan-pimpinannya. Kalau ini kan orang-orangnya, ini pimpinannya. Sebutkan pimpinannya. Dilarang. Iya, ini kunut juga. Makanya, tapi ini kunutnya lebih jelas. Itu kunutnya kunut nazilah. Kalau ini kunutnya masih kunut subuh. Sehingga ada sebagian yang mengambil dalil. Bolehnya kunut apa? Subuh, pendalilannya. Tapi doanya mereka menggunakan kunut witir. Allahumma fiman hadait wa tawallana fiman tawallait. Itu kan di kunut witir. Witir itu. Saya begitu aja, kalau memang gak sedang. Ada yang bertanya. Baik. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil kan hari-hari ini kan, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita punya buku namanya Usul Ittiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Alikai. Dulu alhamdulillah dibaca di sini zaman dulu oleh Ustaz Jafar rahimahullah dan Ustaz Muhammad hafidzahullah. Baca dua kitab itu bergantian sampai habis. Usul Ittiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya masih ingat, masih fotokopi dulu ada berapa buku itu. Habis tebel. Nah, tentang juga itikad-itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Syar itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ya, begitu cukup. Enggak ada, ya cukup. Kalau enggak ada, kita cukup dulu. Afan. Yakfi insyaAllah. Yaktafi. Barakallahu fikum.